Nah iya. Lo kebalik. Mereka dia terima barang atau terima uang? Agar kenal ya. Dicontohkan ialah masalah emas. Asnaf ribawiyat, para-para yang terkenal hukum riba, tamam dalam kondisi yang tertentu disyaratkan harus serah terima di tempat. Sehingga kalau demikian model barangnya dan demikian ketentuannya tidak bisa menggunakan cash mail atau yang semisalnya. Tamam? Allah ibarat. Ada maklum. Ini kita Faisal. Terus bagaimana kalau kemudian lewat Telegram? Sama. SMS. Kalau SMS, Fani Bati Nasrullah harus lebih takjid. Ditekankan lagi kebenarannya. Jadi, Fani Bati Nasrullah, ada orang lain menggunakan nomor tersebut. Misalkan antum punya nomor tersebut. Misalkan nomor itu tertulis dalam catatan antum namanya Muhammad. Antum tahu yang namanya Muhammad ini. Terkadang, ada orang lain yang pinjam HP-nya dia dengan tanpa bilang atau misalkan sengaja ngerjain Muhammad yang semisalnya SMS ke NT, teman-teman namanya Muhammad, padahal bukan. Diketahui dulu. Misalkan diyakini betul-betul si Muhammad ada yang pesan dan atau tahu dia, maka jawabannya sama dengan yang tadi. Baik dengan email atau dengan email atau dengan Telegram atau lewat surat atau lewat SMS atau pesan itu punya Ikhwan dimaklumkan oleh para fuqaha, ada para ulama dalam itu al-bay'u bil ijazah, akad jual beli dengan tulis dari Allah Fakir pada berjumpur ulama mengatakan ini diperbolehkan. Ini ke akan Abu Bakar. Abu Bakar, ladal batin, anta al-mas'ul. Sekarang bagaimana hukumnya jual beli lewat internet? Jadi dalam internet, mereka memasang situs website di internet, apa namanya, untuk marketing. Misalkan Alfa atau misalkan apalagi Matahari, apalagi gitu. Ada websitenya. Kalau yang dibuka itu website terpampang langsung daftar apa namanya barang yang ada di mata tersebut dengan harganya masing-masing. Indomie harganya sekian, Sarimi harganya sekian, apa namanya, tas sekian, pakaian sekian, lengkap gitu. Ya kalau mau pesan tinggal tulis. Antum tulis lewat internet, kirim email lewat internet ke alamat tersebut. Disertai dengan alamat lengkap dan segala macamnya. Sampai ke sana, dibuka semua pelayannya, disebutkan semua barang-barangnya, diambil semua, disampaikan ke tempat antum. Nih barangnya. Mana uang? Pembayaran langsung lewat antum. Ada apa? Dari pahami? Artinya ketika antum nulis itu semacam pemesanan saja. Semacam pesan. Begitu mereka menyediakan barang, sampai dibawa ke rumahnya antum. Nah, barang di rumahnya antum, antara kamu dengan wakilnya si fulan, transaksi. Ada ya jus. Walaupun barang-barang yang disyaratkan harus serah dari tempat. Sebab barangnya datang, antum ngasih uang langsung. Tapi kalau lewat bank, karena betul nama saya kalau Maya jus minum cair dari sisi apa namanya banknya dan yang kedua dari sisi apa namanya terakhir bertempat. Dari paham ya? Maklum. Soal akhir, naziru hada. Inna kita akan apa beda? Sekarang juga lagi marah, karena betul nama saya kumulah yang namanya belanja praktis. Cukup antum membawa ATM. Ada ATM BCA, ada ATM BNI, ada ATM Mandiri, ada ATM segala macam. Agak apa? Tamam? Cukup dengan bawa ATM. Cukup itu. Tamam? Antum belanja semaunya antum sudah. Nggak usah bawa fulus. Takut hilang nanti uangnya itu. Nggak usah bawa fulus. Antum belanja semaunya antum sudah. Kemudian dimasukkan dalam kasir. Masukkan ATM-nya antum. Seret langsung pembayaran lewat kasir tadi. Lewat ATM tadi. Masya Allah. Canggih ya. Hukumnya apa ya, Fana Marsyan? Sistem jual beli seperti itu. Lalu ada kasirnya, antum datang langsung ke market atau ke toko besar atau misalnya. Datang langsung, antum. Antum ambil barang-barangnya. Datang langsung ke kasirnya langsung. Langsung ke kasirnya ini. Total berapa ini, Mbak? Mbak, kalau ada kasir masih. Mbak, total. Misalkan, belanja. Bapak, 1 juta sekian. Masya Allah. Borong ya, Pak. Bapak. Bapak ada uang? Tidak ada, Pak. Enggak ada, Mbak, misalkan. Terus ada apa? Saya punya kartu ATM. Oh, boleh, langsung kemudian. Dan itu ya kawan, di tempat kasirnya disediakan khusus tempat untuk pengeprinan, apa namanya, ATM tadi. Canggih sekarang, langsung dimasukkan punya antum nomornya, langsung terkurangi secara otomatis saldonya antum di bank. Langsung transfer lewat banknya toko tadi. Nah, ya apa ya kawan Marjan? Hukumnya apa ini? Boleh apa enggak boleh? Boleh. Walaupun barang-barang yang disyaratkan harus serah terima di tempat. Antum kecualikan, dikecualikan barang-barang yang disyaratkan harus serah terima tempat. Sekarang ya kawan Marjan, langsung serah terima tempat loh ini. Barang itu ambil di depan kasir. Di depan kasir, barang tadi itu. Antum bayar pakai ATM tadi. Dan langsung diproses sama dia. Antum ambil barangnya, dia nerima uangnya langsung lewat alat tadi itu. Ayo, berarti boleh. Berarti boleh? Ayo kata. Kalau diyakini karena betina azakumullah, itu proses langsung, langsung masuk kepada pihak marketnya, itu berarti namanya ya dan diyadin. Tangan dengan tangan labat, yang penting, yang perlu dijaga karena betina azakumullah, yang masalah tangannya tadi. Al-awla tarjuh. Wah, duit 10 ribu, beli kacang satu ya. Kalau misalkan kamu beli uang banyak, nanti beli belanjaan banyak, ya ditukarkan dulu yang satu lembar niat alaf, 10 lembar tekuk kecil-kecil, gak ada yang kelihatan, 1 miliun sudah, 1 juta. Agar bisa belanja berapa kartun gitu. Ada yang kelas yang menengah ke atas, sama yang kelasnya kemana ada, belanja paling pol, gak keresek, 2 ribu, 1 ribu, gak sukses seperti itu. Allah musta'an, Allah musta'an. Nama ya. Allah ibadah. Ini karena bertindak dengan Allah. Pernah saya tanyakan langsung kepada Syekhna Abu Abdullah Abdurrahman bin Umar Mar'i Al-Adani Hafizahullah Ta'ala Syafah, secara khusus tentang permasalahan jual beli lewat internet. Imam sudah mengatakan lazat, tidak mengapa dengan syarat, bukan termasuk barang-barang yang disyaratkan harus al-qamut serah terima tempat. Nah, Allah SWT. Sehingga bisa dikiaskan dengan tetap yang lain, tetap alatnya sama. Ada lagi yang jenis selain ini? Ada yang jenis? Kawan mana? Dan yang paling pol. Lewat telepon. Telepon belum dibahas ini sekarang. Lagi akhwan Abu Mujahid. Abu Mujahid. Jual beli lewat telepon. Telepon berarti mencakup yang namanya telepon. Flexi. HP. Kalau HP kan GSM. Kalau Flexi. Apa? CDMA. Nah, ada sih misalnya. Yang penting alat. Itulah. Hukumnya apa ini? Loh, kalau tadi itu urusan tulisan. Sekarang suara. Tadi kan semuanya urusannya tulis-menulis. Iya kan? Ini enggak. Sekarang urusannya itu suara. Sedangkan antum pedagang lontong, ditelepon sama seorang, Abu Mujahid, saya pesan ini. Ya, plak. Ya. Sekarang begitu kan kita nak jaga mulut, jangan. Pedagang besar di rumahnya saja, sangat santai di meja begitu. Ting, HP-nya bunyi. Ya, oh ya, sudah selesai. Kasih uang cair. Hah? Alatul. Kau tahu tu lah. Aiyah, capek. Alatul itu langsung. Angkat HP bunyi. Oh ya, ya, beres. Si, uang kirim, barang kirim, selesai urusannya. Ah, gimana kamu sih? Boleh. Gimana? Sudah meyakinkan? Kenapa? Suaranya? Belum. Sekarang itu banyak orang yang pandai menirukan suara. Nah. Dia bisa, hatta suara burung bisa dia. Suara siapa saja dia bisa. Nah, ya, Pak, diperbolehkan ya, Pak, kalau aman dari penipuan tadi. Ya, kamu yakin ada si fulan. Tahu kamu si fulan. Tamam? Yesus dengan syarat yang tadi bukan termasuk barang-barang yang disyaratkan harus serah terima ke tempat. Subhanallah ya, Ikhwan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala itu pernah menyinggung masalah seperti ini. Beliau membawakan masalah iftiradan, anggaplah ada istilahnya itu. Beliau mengatakan, "Lau takhatab rajulani min makanin ba'id haitsu la yara ahadu man akhar illa sawtah." Tamam? "Wa kana khitabuhuma fil bai'." Fa fi hadhihi surah al bai'u munaqid, kata beliau. Abi mana? Kalau seandainya kata beliau, seandainya tu, dulu enggak ada telefon ya kita zaman Nabi. Kalau seandainya ada dua orang saling berbincang-bincang dari tempat yang jauh, di mana satu sama lain tidak tahu orangnya, hanya cuma dengar suara saja, dan perbincangannya masalah akad jual beli, kata beliau dalam hal seperti ini, maka akad jual belinya. Masya Allah. Agaknya kan. Ada para ulama una. Hah? Tes mereka itu. Aku. Ada yang kau nak buat dengan syarat itu dengan syarat aman dari tazwir, dari penipuan yang ada. Yakini itu suara si fulan dengan yakin. Dan tadi itu dengan syarat bukan termasuk barang-barang yang serah terima, yang disyaratkan harus serah terima di tempat. Paham ya kan? Paham ini? Ada lagi yang lain? Hah? Gimana itu gambarannya? Enggak kayak yang tadi? Lain? Gimana? Sama lagi ya? Artinya tempo begitu. Jangan antum belinya sekarang. Pakai kartu kredit. Berarti dia kan terhitung antum hutang sama dia. Bagiannya nanti bulan depan. Berarti pembayaran tempo. Saya kata. Pembayaran tempo. Harganya sesuai. Disepakati antara jual beli. Penjualan dan juga membeli. Harga barangnya tidak. Sepakati. Pas permasalahannya tempo saja. Baik ya Pak. Kalau tempo seperti itu, ya sama dengan antum beli barang utang. Nah, barang utang. Maka disyaratkan yang menurut Nabi Muhammad bukan termasuk barang yang disyaratkan harus cash. Nah, ada beberapa barang yang menurut Nabi Muhammad SAW, barang-barang yang kena hukum riba, tidak boleh utang, harus cash. Nah, dalam perkara seperti ini maka tidak boleh. Kalau barang-barang yang sekiranya boleh utang, maksudnya laba. Tidak mengapa ya khanabitin azakumullah selama tidak ada utuh riba di situ. Paham saya riba di sini? Misalkan antum beli barang harganya 10 ribu. Bulan depan 10 ribu seharusnya. Tetapi, bulan depan, dikarenakan antum bayarnya bulan depan, maka ditambahi lagi sama dia 11 ribu. Yang seribunya itu bukan kesepakatan dengan antum. Memang penambahan dari dia saja. Ada riba. Dari mana? Kalau misalkan dia mengatakan kalau cash 1.000 atau 10.000, kalau kredit 11.000, pembahasannya hukum jual beli sistem kredit. Khilaf di kalangan para ulama yang takut sama zikr itu adalah penyebutannya nama masalah ini. Dari mana? Yang sistem dua harga itu lah. Kalau cash sekian, tempo sekian, ada khilaf di kalangan para ulama tentang masalah. Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab. Apa? Beli gambar ya? Bagaimana? Oh, disuntikkan. Apa gimana? Oh, dari pusat dikirim ke nomor HP kita. Gambar, gambar apa? Nah benar. Lah untuk apa beli gambar motor sama mobil itu? Kalau yang HP-nya berwarna, gambarnya miliar. Yang nutup, yang terbuka, yang sini buka, yang udah ada semua itu. Hah? Iya kan? Hah? Iya, bahaya itu. Ada semua itu. Tidak apa kok beli gambar sekarang? Anggaplah ya. Anggaplah. Apa namanya, kita membutuhkan gambar tertentu yang enggak ada di hati kita. Gambarnya bukan gambar yang dilarang, yang sifatnya mubah. Paham? Kemudian bayar dengan pulsa kita. Artinya kita tahu harga gambar tersebut. Misalkan satu gambar dihargai 1.000 begitu. Tahu kita. Apa tahu-tahu dipotong pulsa kita? Mestinya nggak gitu, mesti dikasih tahu ada keterangannya di buku HP, tapi tidak ada keterangannya. Misalkan kalau misalkan kita minta transfer HP, transfer gambar dari pusatnya, satu gambar 1.000 rupiah, maka dipotong 1.000 rupiah. Nggak ada apa-apa. Terus gimana? Anda sepakat beli gambar 1.000 rupiah? Tapi juga diketahui harganya berapa, nggak apa-apa. 1.000 rupiah, stres, dikurangi dari pesannya antum. Antum buka, siap pulsa, dia bukan 1.000 rupiah. Ya kolas. Ya kolas, mau apa lagi? Ada lagi yang lain? Yang sifatnya alat yang dipakai untuk jual beli. Hah? Ya kan? Tersebut semua. Alat-alat yang ada ini. Iya. Masya Allah. Aku niatkan. Apakah mungkin seorang ahli bid'ah bermimpi bertemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sedangkan dia tidak menyebutkan ciri-cirinya dengan benar? Iya. Dia atau mengatakan tidak bisa menyebutkan ciri-ciri dengan benar. Apakah mungkin ketemu dengan Rasul? Iya jawabannya. Mungkin tidak dengan Rasul. Bagaimana tahu dia itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau dia tidak mengerti bagaimana ciri-cirinya. Ya. Wallahualam ya kan. Ada ihtimal mungkin saja. Tapi dalam bentuk an-nazarah, peringatan. Hah? Artinya bukan dia yang langsung ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang lain barangkali yang mimpi tentang dirinya. Orang lain mimpi tentang dirinya. Tamam? Mungkin apa namanya perseberangan dengan Rasulullah SAW. Orang ini mimpi ketemu dengan Rasul melihat dia dengan Rasulullah SAW. Perseberangan dengan Rasulullah SAW. Atau misalkan dia melihat mimpi ketemu Rasul. Rasulullah berjalan lurus, dia bengkok ke arah kanan. Misalkan begitu. Atau mungkin terjadi. Bagi Nasara. yang ditakwilkan bahwasanya dia telah menyimpang dari syarat al-mustaqim. Nah, wallahu a'lam. Tapi yang seringkali kita dengar ikhwan fillah jazakumullah ialah seorang mimpi ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan seorang syekh atau seorang imam. Tamam? Ada yang mimpi begitu. Baik, ulama sekarang. Mungkin saya mukil saya ingat saya. Ada yang mimpi begitu. Bukan saya mukil. Imam Bukhari. Ada yang mimpi melihat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala melangkah menapaki tapak-tapak kaki yang dilangkai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga saya dia ditakwilkan kepada Nabi Nasakumullah, beliau adalah orang yang betul-betul mengikuti ittiba' sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada mungkin pula terjadi. Sama-sama. Juga pernah terjadi demikian pada Syekh Al-Albani kalau tidak salah. Ada seorang yang mimpi begitu. Mimpi ketemu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan Syekh Al-Albani. Ingat saya. Ya, ada sekumpulan begitu. Rasulullah sallallahu dan seorang lagi yang lainnya. Ada seorang yang dalam keadaan tertutup kepalanya. Ini seingat saya ini. Allah alam. Ditengok lagi. Ketika dibuka, beliau adalah Syekh Al-Fadhil rahimahullah ta'ala. Kita ambilkan bahwasanya beliau betul-betul di zumratil muhadisin, di rombongannya para muhadisin yang betul-betul di atas sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rombongannya beliau itulah. Jangan beliau ya, maksudnya bagaimana kan bermimpinya beliau ya, mana? Karena beliau sampai menangis ketika dikasih tahu sama orang tadi, di telepon, begitu dia telepon, beliau sampai menangis karena itu nazar. Sehingga saya itu, yundur. Ya, ini kejadian begitu. Kalau lebih tahu Allah alam suwab. Mungkin. Tapi terlepas an-nazarah. Peringatan saja. Tidak boleh meriwayatkan hadis yang maudhu, yang palsu, kecuali dengan menjelaskan kemaudhuannya, kepalsuannya. Apakah hal ini berlaku pada kebaif yang lain? Nah. Kalau kamu yakini kebaifannya, tidak boleh meriwayatkan yang baif, kecuali dengan menerangkan kebaifannya. Maaf? Ada. Alam makhumnya. Bab, kalau tidak, maka akan didengarkan ada orang-orang awam dan mereka menyangka itu hadisnya Rasulullah SAW dan mereka berhujjah dengannya, beramal dengannya. Allahumma ta'ala. Apa hukumnya jualan jangkrik? Masya Allah. Semangat ngetren ya. Iya, semangat ramai itu. Betul-betul ternak jangkrik. Luar biasa itu. Allahumma jangkrik kan Nabi Tina Azzaikumullah tahu saya termasuk dalam bab al-hasyarat. Serangga, ya. Ya. Dalam hal ini kan Nabi Tina Azzaikumullah kalau jualan jangkrik itu limanfaatin untuk suatu kemanfaatan. Misalkan jangkrik itu digunakan untuk makanan sesuatu. Misalkan jangkrik dipakai untuk makan apa begitu. Jadi itu apa? Makanannya apa? Hah? Untuk makanannya ikan-ikan yang dulu di oh, di akuarium itu. Ada apa? Ada yang semisal itu pada jahit. Diperbolehkan di mana betul nak saya kumpul. Nama? Kedepan? Hah? Hasil dud. Tahu dud. Mana Pak Amr? Ber? Ah? Dud? Tahu ber dud? Ayo. Apa ber? Kasih. Dud. Dal, wau dal. Dud. Ya, dud. Dud. Ini cacing. Itu ya, kawan. Kalau dijual dimanfaatin untuk manfaatannya. Untuk makan tua atau apa. Ya, dud. Diperbolehkan ya, kawan. Bintang azakumullah. Dari sini saja. Nah. Ini khana bin Azakumullah, saya ingat saya disebutkan oleh Syekhna Abu Abdullah Abdul Rahman bin Mar'i Al-Adani Hafizahullah Ta'ala wa Syekha. Apa hukumnya menawarkan barang di masjid? Tidak boleh. Ada akad ya. Ya, siapa yang mau beli barang ini, barang ini. Tidak mayacu. Tidak boleh. Kalau mesti nazak Allah, jual beli di masjid. Tidak boleh. Bagaimana kalau ada majalah yang memuat jual beli, menawarkan barang. Kemudian dibaca dalam masjid. Kalau teman-teman kamu baca, apa? Karena masalah. Baca toh. Hah? Iklan. Ada barang baru. Ya, ada keluar terbitan buku baru, kitab baru, terjemahan ini. Kamu baca, sebetulnya nggak ada masalah. Kamu baca, kamu sales. Siapa yang pesan sama saya? Ya nggak boleh, itu namanya akad ya, kawan. Paham ya? Termasuk akad jual beli dan larangannya keras. Berjualan di masjid. Disuruh mendoakan, la rabbahallahu tijaratak. Semua kalau tidak memberkahi itu tidak memberi untung dengan kamu tadi. Salam. Allah mustahil. Sekarang bagaimana kalau nabi nasehatullah kalau kamu pesan seorang dengan sifatnya dalam masjid? Ini yang sering mungkin terjadi sama kita. Salam. Antum ngomong sama suara dalam masjid. Ya, Fi. Ini tolong bawakan untuk saya jubah yang mereknya begini, jenisnya begini, begini, begini. Dengan disebutkan sifat-sifatnya. Dan diketahui sama penjualnya. Sama sifat. Nanti barangnya nanti diambil di luar. Dia mengatakan, iya. Iya apa ya? Siapa? Apa minyak wangi? No. Alhamdulillah. Nanti tolong ambilkan minyak wangi yang merek ini. Iya, jangan khawatir. Ini yang sering terjadi pada kita. Hukumnya apa ya, Pak? Ini lagi akan berhasil. Tidak boleh. Loh, kenapa? Termasuk akal. Tidak ada barangnya. Ma'ayyus tidak boleh karena berdina azzaikumullah. Pada namanya bay'un biwasfin akad jual beli dengan sifat. Kalau sifatnya maklumah maka tidak boleh. Paham? Paham ini? Ada apa? Sehingga diperhatikan betul ya kan supaya jangan sampai terjadi pada kita. Saya katakan kita mau mudah-mudahkan aja. Isi ulang. Mau beli minyak wangi isi ulang, ngasihkan botol bekasnya. Nih, terus diisikan. Botol kosnya dikasihkan, ini terus diisikan. Kamu tahu cium aromanya ngerti? Oh, bau ini. Jangan khawatir. Ada akad ya, Pak. Nggak bihu. Ada di Evan Abitina Azzaikum. Ahoniyat al. Bagaimana kalau kita bermimpi ketemu Rasulullah SAW dengan ciri-ciri yang benar. Kemudian dalam mimpi itu Rasulullah SAW berkata sesuatu kepada kita. Apakah perkataan itu bisa dianggap syariat? Al-jawab, kalau perkataan tadi khanalatina azakumullah sesuai dengan syariat yang ada sekarang ini, Alkitab sunnah dengan pemahaman salaf ulama panaam. Tamam? Iya, dikatakan syariat. Tamam, dikarenakan sudah ada penjelasannya dari beliau sendiri sallallahu alaihi wa sallam. Tetapi khanafidin azzaikumullah, kalau ucapan tadi tidak sesuai dengan syariat, makanya tidak sesuai dengan syariat yang ada sekarang ini, yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu, Ini pertanda, mimpimu tidak beres. Itu bukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Mesti ada ciri-ciri yang tersamarkan sama antum. Kalaupun betul seperti itu, betul seperti sifatnya Rasulullah SAW, persis kamu tahu itu, dan mengatakannya berbeda, maka tidak dikatakan sebagai syariah. Tetap, secara Islam, Allah telah sempurna tidak ada lagi yang namanya hukum mansukh setelah itu. Paham ya? Sehingga ucapan-ucapan yang dalam mimpi tidak bisa menghapuskan hukum-hukum yang telah ada. Misalkan ada orang yang kemudian mimpi, katanya mimpi ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifat yang persis kayak Rasulullah. Dalam mimpinya Rasul mengatakan kepada dia, wahai fulan, ketahuilah bahwasanya salat itu dikurangi waktunya. Tidak lagi lima kali dalam sehari, cuma 4 kali saja. Subuh digugurkan. Atau misalkan, wahai fulan, saya melihat ternyata banyak kaum muslimin subuhnya banyak yang telat atau bahkan jarang subuhan, maka subuhnya ditunda waktunya. Salat subuhnya jam 7 pagi saja. Ada yang menyebutin azakumullah, kalau memang betul diyakini sifatnya seperti sifatnya Rasulullah SAW, fa'anna lahu dzalik. Katakan ada tidak bisa merubah hukum syariat yang telah berlaku. Maaf? Dan yang meyakinkan ada orang istabaha alaih, masybuh hadza. Orang ini terancukan sifat-sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khawatirnya Mbah Yai, Mbah Romo, ada jin atau syaitan yang berupaya untuk menyesatkan dia. Walakhir ikhwan fillah na'udzubillah. Apakah Allah Taala tidak mengazab sama sekali orang yang tidak berbuat syirik? Ini bertauhid. Walaupun berbuat dosa selain syirik dengan alasan hak hamba atas Allah ialah dia tidak mengazab orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan. La ikhwan. Enggak demikian. Sebab sekian banyak adillah, dalil dari Al-Qur'an dan juga dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menerangkan hukuman-hukuman, ancaman-ancaman, azab-azab bagi orang-orang yang terjatuh dalam perbuatan dosa. Sehingga berlaku itu. Pengertian Allah tidak akan mengazab orang-orang yang tidak berbuat syirik kepadanya, maksudnya azab yang abadi. Kalaupun dia nanti diazab dengan dosanya, ketauhidan dia itu karena bin azzaakumullah mengamankan dia dari kekalnya azab. Dia pasti dan pasti akan masuk ke dalam surga Allah Taala disebabkan dengan tauhidnya dia. Paham ya? Hadahu. Untuk urusan dosa lain lagi babnya. Ada bab-bab yang lainnya yang menerangkan tentang masalah ini. Adapun selain syirik karena bin azzaakumullah, selain kufuran dari dosa besar, dari kecil, misalnya tahtal masyiah, tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau Allah mengampuni dia, maka dia dimasukkan ke dalam surga tanpa diazab dengan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Lahu nadza insyaallah taala. Kita lanjutkan pada bab yang berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin.